Pertanyaan yang pertama, Afan Ustaz, mohon pencerahannya bagaimana seharusnya menimbang secara syar'i pernyataan di bawah ini. Tetap tasabut dan tabayun dikala fitnah walaupun yang membawa khobar orang yang jujur dan sikoh. Takidul, khobar, memastikan keabsahan berita. Sebagian kecil ikhwan kita menjadikan pernyataan ini sebagai patokan bersikap menyikapi fitnah yang menimpa salafiyin saat ini. Pertanyaannya jadi? Pertanyaannya, pencerahannya Ustaz, ya, pencerahannya, nasihatnya Ustaz. Tasabut tabayyun tetap kita lakukan barakallahu fikum, karena itu adalah perintah dari Allah SWT. Karena bisa jadi, walaupun disebutkan yang membawa khabar adalah jujur dan siqah. Jujur dan siqah itu adalah terpercaya dan dia jujur. Tetapi bukankah kadang-kadang dia salah dengar? Bukankah dia mungkin salah memberitakan atau kurang sedikit? Atau ada sesuatu yang merupakan salah paham dan sebagainya? Sehingga perlu tetap adanya tasabut barakallahu fikum. Tetapi walhamdulillah, kalau sudah ada saksi yang membenarkan, akan lebih kuat. Saya juga dengar kalimat yang sama, itu lebih kuat. Sebagaimana dalam ilmu hadis, kalau sudah ada syahid, atau ada yang ikut mendengar bersamanya, sebagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika disampaikan oleh seorang sahabat ada hadis begini, beliau bertanya, man ma'aka, siapa yang bersamamu mendengar hadis tersebut? Bukan tidak percaya pada sahabat yang mulia tadi, tetapi ingin lebih yakin lagi. Mungkin ada yang mendengar orang lain, 1-2 orang, ternyata ada, aku juga dengar. Apalagi kalau sudah ada rekaman, mau tasabut apalagi? Karena sudah terekam suaranya sangat jelas dan dihafal ini suaranya si fulan. Maka itu sudah selesai barakallahu fikum, apa yang mau ditasabuti lagi kalau sudah terekam dengan jelas? Atau tertulis hitam di atas putih dengan tanda tangannya. Atau sesuatu yang seperti itu sudah merupakan bukti-bukti. Sehingga barakallahu fikum, tasabut itu luas, tidak sempit. Berbeda dengan tasabutnya dulu di zaman sururiyah, kalau tasabut itu harus nanya pada orang yang tertuduh. Sehingga kalau ada seorang yang dituduh maling akan ditanya, apa benar kau maling gitu. Ya malah ada maling aku. Itu tasabut model sururiyah, hizbiyah. Orang yang tertuduh justru yang ditanya, apa betul kamu hizbi? Apa betul kamu sururi? Ya siapa yang mengatakan iya saya hizbi? Semuanya mengatakan tidak, saya ahlu sunnah. Itu tasabut dan tabayun yang na'udzubillah displesetkan atau digeser maknanya kepada makna lain. Adapun tasabut adalah nyari berupaya untuk memastikan berita. Bisa dengan saksi, bisa dengan syahid, orang yang ikut mendengar bersamanya, bisa dengan rekaman, bisa dengan tulisan, bisa dengan segala macam perkara-perkara yang membawa keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, pertanyaan selanjutnya, bismillah. Afan Ustaz mau bertanya, jika kita ingin melakukan sholat tahajud 4 rakaat setiap 2 rakaat salam, apakah untuk melakukan sholat tahajud 2 rakaat berikutnya kita masih membaca doa istiftah? Apakah langsung baca surat Al-Fatihah? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wallahu alam, setahu saya itu sudah sholat berikutnya. Artinya sholat baru lagi. Walaupun tidak memakai al-istiftah enggak apa-apa. Ya. Tetapi sebagaimana sholat yang baru berarti ada doa tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya memusnahkan embrio hasil bayi tabung yang memang sudah tidak diinginkan lagi? Jazakumullah khairan. Masya Allah, pertanyaannya berat-berat. Kenapa dia bikin bayi tabung kalau memang ternyata tidak diinginkan? Itu pertanyaan yang memunculkan pertanyaan. Nah. Tapi kalau mungkin bayi tabung ya diambil dari suami dan istri yang tidak berhasil dalam mengharapkan terjadinya pembuahan, maka dikumpulkan dalam tabung. Kemudian dipakai mungkin hanya satu saja, Mungkin maksudnya sisanya dibuang. Maka itu tidak mengapa insyaAllah. Karena itu barakallahu fikum belum disebut dengan janin. Belum juga disebut dengan sesuatu yang hidup. Allahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama berbeda pendapat tentang pembagian tauhid. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, dan lain-lain. Apakah semuanya sama, tidak menyimpang? Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung yang 5 itu, saya belum tahu mereka menyebutkan apa 5 tersebut. Kadang-kadang ada yang menyebutkannya dengan lebih rinci. Misalnya rububiyah. Kadang ada yang membaginya dengan rububiyah, terus penciptaan di dalamnya dan sebagainya. Terus kekuasaan, mulkiyah, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi barakallahu fikum, ada pula yang membaginya menjadi 2. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutnya ada tauhid fi ma'rifati wal itsbat, ada tauhid fil qasad, ada tauhid dalam masalah mengenali, ada tauhid dalam masalah menunjukkan. Nah, ini beda sudut pandang saja. Sudut pandangnya dari mana? Kalau dari bentuknya mengesakannya dalam sifat Allah rububiyah, maka semua yang di dalamnya apakah khalqiyah, apa tentang masalah penciptaan, tentang masalah mulkiyah, tentang masalah itu ada di dalam rububiyah. Baik. Kemudian yang kedua adalah masalah uluhiyah. Yang ketiga asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya. Sedangkan Ibnu Qayyim melihat, atau beberapa ulama yang seperti beliau juga melihat, ada tauhid dari sisi lain, hanya mengenali saja. Sehingga tauhid rububiyah itu kan hanya mengenali bahwa Allah yang sang pencipta, Allah yang memiliki, Allah yang berkuasa, itu hanya mengenali saja. Berarti sama dengan asma dan sifat juga hanya mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka itu disatukan oleh beliau sebagai tauhid dalam masalah pengenalan saja. Sedangkan tauhid uluhiyah itu bukan hanya pengenalan, tetapi menunjukkan ibadah atau mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Sehingga dibedakan, ada tauhid ma'rifah wal isbat, ada tauhid dalam masalah al-qasad, dalam masalah menunjukkan sesuatu. Barakallahu fikum. Ini kedua. Kalau yang membagi 5, saya tidak tahu apa tambahan 5-nya. Kalau ditambah dengan mulkiyah, saya katakan mulkiyah ada dalam rububiyah. Kalau ditambah lagi dengan penciptaan, penciptaan ada dalam rububiyah. Biasanya, yang mereka yang menambahkan dengan mulkiyah tersendiri, wallahu ta'ala alam, ini biasanya, itu menambahkan mulkiyah dalam masalah kekuasaan, kemudian mereka geser kepada masalah kekuasaan sebuah negara. Bahwa kekuasaan milik Allah. Nah, ini yang bahaya. Akhirnya tidak lagi berbicara tentang tauhid masalah beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain, tapi berbicara masalah politik. Yaitu wajibnya kita mengganti penguasa dengan penguasa yang baru. Itu tidak berkait sama sekali, dan itu sama sekali bukan makna tauhid dengan tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah adalah menganggap bahwa seluruh alam ini milik Allah, dan seluruh alam ini dikuasai oleh Allah, dan semua apa yang ada di antara keduanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita imani karena ada di dalam tauhid rububiyah. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Semoga Allah taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita bertobat atau berlepas diri dari perbuatan syirik yang pernah kita lakukan di masa lampau? Sebab perbuatan syirik tersebut semacam jin yang ditanam di dalam tubuh. Mohon bimbingannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar kepadanya, bertaubat kepadanya, menghentikan perbuatannya dan kemudian menyesali apa yang dilakukannya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Tayib, tinggal bagaimana menghentikan apa yang katanya dia pernah lakukan, yaitu ditanam jin dalam tubuhnya. Tinggal tanyakan pada dirimu atau tanyakan pada yang bersangkutan, kamu disuruh apa saja? Itu harus dilanggar. Yang tadinya harus setiap Jumat Kliwon, berhenti. Jangan lakukan. Kamu harus puasa mati geni, berhenti. Jangan lakukan. Kamu harus begini, jangan. Kamu harus begini, jangan. Semua kamu ingkari. Dan kalau ada sesuatu jimat atau buhul-buhul, ikatan atau satu tali yang disimpulkan atau apa saja yang mereka bilang buhul-buhul, bakar dan buang di tempat air, ya, di sungai atau di selokan buang. Bakar dan dibuang. Barakallahu fikum. Setelah tentunya diruqyah. Mudah-mudahan hilang jin tadi, tidak lagi betah di tempat seorang ahli sunnah. Kalau dia sudah bertauhid, mengesakan Allah SWT, kemudian beribadah kepadanya, baca Quran, salat dan seterusnya, maka insya Allah enggak akan betah jin tadi, akan menjauh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz. Demikian telah kita simak bersama sesi terakhir, sesi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa dijawab oleh Al-Ustaz Muhammad bin Marasewet bisa memberikan jalan keluar buat para pendengar semuanya. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian dan juga jawaban dari pertanyaan para pendengar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Barakallahu fikum. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.